Terangnya hidup di dunia karena sinar kasih-Mu Bapa. Biar duka menyelimuti kita, Kau selalu hadirkan bahagia. Apapun keadaanmu, bagiku Kau bagaikan raja, pelindungku dari semua badai. Siang malam Kau hangatkan aku. Bila Tuhan izinkan aku bicara, saksi tak akan pernah menyesal. Punya Dia yang terhebat, hanyalah Dia. Bila Tuhan izinkan aku meminta, hanya ada satu pintaku yang suci. Ku bernafas keadaanmu, bagiku Kau bagaikan raja, pelindungku dari semua badai. Siang malam Kau hangatkan aku. Bila Tuhan izinkan aku saksi tak akan pernah menyesal. Punya Dia yang terhebat.